Meskipun kurang paham tentang radiasi, meskipun kurang paham tentang uranium, meskipun kurang paham tentang plutonium, ku tahu radioaktif panjang usia. Aku tak tahu sampahnya ada di mana. Aku tak tahu pula cara menyimpannya. Aku tak yakin tentang pengamanannya. Karena kebocoran pun ada di sana. Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Menolak akal yang tanpa hati. Aku menolak teknologi tanpa kendali. Aku tak mau mengijonkan masa depan demi listrik sedikit banyak keruatan. Sama sekali ku tak anti teknologi, tapi aku lebih percaya pada hati. Aku tahu listrik penting buat industri, tapi industri jangan ancam masa depan. Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Daripada susah payah beli reaktor, daripada pusing karena sampah nuklir, daripada malu kepada anak cucu, aku bergerak menyanyikan kehidupan. Informasi tentang ini harus diberikan. Bahaya dunia maju harus disingkirkan. Rasa gengsi tak perlu diteruskan. Pembangunan PLTN harap hentikan. Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Oh, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Apa yang akan terjadi? Jadi ku curigai, sebab di negeri maju reaktor ditutupi bukan alasan apa.